Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limil Lughah Al-Arabiyah. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita pada pekan yang lalu, yaitu kita sudah masuk kepada rakam samania, yaitu nomor ke-8 di halaman 100 atau mi'ah wa sabi'ah wa arba'in, halaman 147. Ini berkenaan dengan fi'il di antara sekian banyak fi'il yang yansib maf'ulain, yang menasabkan dua maf'ul atau yang menasabkan dua objek. Dengan arti kata, fi'il ini menghendaki dua objek, ya, atau dua penderita. Itu kalimat atau fi'il a'ta. Sebetulnya masih banyak fi'il ini. Di antaranya fi'il yang nasabkan dua maf'ul sebetulnya ada terbagi kepada dua macam, yaitu yansib maf'ulain asluhuma al-mubtada'u wal-khabar, iaitu menasabkan dua maf'ul yang mana kedua maf'ul itu berasal dari mubtada' khabar. Dan kata lain, fi'il ini masuk kepada jumlah ismiyah, sehingga mubtada'nya menjadi maf'ul awal, khabar mubtada' menjadi maf'ul tsani. Di antaranya ada fi'il dhanna, dhanna khala, dhanna yadhunnu, kemudian khala ya khalu, itu maknanya sama, yaitu mengira, menyangka. Dhanna, masalan Muhammadun musafirun, itu jumlah ismiyah, Muhammadun musafirun. Masukkan fi'il dhanna, saya mengira, dhanantu. Nah, di situ masukkan fi'il berserta fa'ilnya. Dhanantu Muhammadun musafirun, maka kedua menjadi maf'ul bih daripada kata dhanna. Maka otomatis dia harus mansub kedua-duanya. Dhanantu Muhammadan musafiran. Dhanantu Muhammadan musafiran. Atau khiltu Muhammadan musafiran. Maknanya sama, yaitu mengira atau menyangka. Jadi saya menyangka si Muhammad bepergian, itu safar. Contoh lain, at-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. Para mahasiswa itu serius atau bersungguh-sungguh. Mujtahidun. Kita masukkan fi'il dhanna beserta fa'ilnya. Beserta fa'il. Sebagai contoh, dhanna ar-rajulu, dhanna ar-rajulu, laki-laki itu mengira. At-tullaba mujtahidina. Dah baiknya saya tulis, ya, biar jelas. Jadi kita bikin kalimat jumlah ismiyahnya, at-tullabu mujtahiduna. Ini jumlah ismiyah, tullabu mujtahidun. Kerana ini apa? Ini khabar, ini mubtada, subjek. Nah, lalu masuk kata dhanna, iaitu mengira. Jadi kita bikin kalimat mengira. Bagaimana cara membuatnya? Masukkan fi'il dhanna. Dhanna, yang mengira siapa? Kalau saya berarti dhanantu. Kalau mengira seseorang atau ar-rajul, laki-laki itu mengira atau orang itu mengira. Laki-laki itu mengira, menyangka para mahasiswa itu bersungguh-sungguh atau serius. Maka kata at-tullab yang tadinya mubtada menjadi mansub. Laki-laki itu mengira mahasiswa ini belum sempurna, mengira mahasiswa apa yang dikira, apa yang disangkakan kepada mahasiswa mujtahidin. Nah, ini menjadi mansub, bukan mujtahidun. Kenapa? Karena maf'ul itu mansub. Ini maf'ul awal, maf'ulun awal, dan ini menjadi maf'ulun tsanin. Maf'ul kedua. Nah, maf'ul awal, maf'ul. Ini fa'il. Fa'il pelaku yang menyangka atau yang menyangka atau mengira. Nah, ini memasukkan dua maf'ul. Dhanna ini memasukkan dua maf'ul. Yang mana dua maf'ul ini berasal mubtada khabar. Jadi kalau ini dibuang, kembali jumlah seperti ini. Dibuang ini menjadi at-tullabu mujtahiduna. Contoh lain. Nah. Khala ya khalu. Khala ya khal. Inam. Ya khalu. Juga sama. Bimana dhanna ya dhun. Makna sama, dhanna yadhun, ya khalu. Ibu itu mengira. Nah. Al-um. Nah, tentu ini fa'ilnya mu'annas, berarti pakai ta. Karena ini fi'il mudhari. Ta khalul ummu. Ibu itu mengira. Apa yang dikira? Anaknya pergi ke sekolah. Anaknya pergi ke sekolah. Bahasa Arab anak apa? Ya, mau laki-laki itu perempuan. Laki-laki, jadi walad. Anaknya, walad. Nyanya, domir. Pakai domir. Kembali kepada ini. Karena anaknya. Ibu itu mengira anak laki-lakinya, waladaha, pergi ke sekolah. Dha, pakai isim fa'il juga boleh. Pakai mudhari juga boleh. Yadhabu. Zahiban. Kita pakai isim fa'ilnya. Biar jelas mansubnya. Zahiban ilal madrasah. Nah. Ilal madrasah. Nah, ini maf'ul pertama. Makanya mansub. Tanasabnya fathah. Karena isim mufrad. Ini maf'ul kedua. Tanasabnya fathah juga. Sama-sama fathah. Ini maf'ulun. Awal. Ini maf'ul, mim tu maf'ul, saya ini maf'ul kedua. Nah, itu dia. Nah, ini kedua maf'ul ini berasal mubtada dan khabar. Artinya kalau kita buang fi'il fa'il, jadi apa? Waladuha dhahibun ilal madrasah. Waladuha dhahibun ilal madrasah. Anaknya pergi ke sekolah. Jadilah jumlah ismiyah waladuha. Tentu dimarfukkan dia karena mubtada. Dhahibun ilal madrasati. Iya. Ini mubtada, ini khabar. Nah, ini di antara fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Ini dikatakan fi'il rujuhan, itu prasangka, mengira. Ada lagi fi'il lain, bentuk fi'il adalah tahwil, menjadi. Nah, itu apa? Fi'il ja'ala. Ja'ala ya ja'alu. Berlaku mau fi'il madhi, fi'il mudhari sama, fi'il amr juga ya ja'ala, kemudian ittakhadha, ittakhadha ini bimana ja'ala. Nah, ittakhadha bimana ja'ala. Nah, contoh ya, contoh ittakhadhtu, ittakhadha, ittakhadha ittakhadha, ini ittakhadha, ittakhadhtu al-bayta masjidan. Nah ini ittakhadhtu al-bayta masjidan, saya telah menjadikan rumah itu menjadi masjid. Nah, ini maf'ul pertama. Maf'ul pertama, ini mim maf'ul yang kedua. Perhatikan mansub, mansub. Mesti mansub, karena maf'ul itu mansub. Nah ini fi'il ini sama seperti dhanna juga, apa, masuk pada jumlah ismiyah. Arti kata kalau fi'il dan fa'ilnya dibuang, maka kedua maf'ul itu bisa menjadi jumlah ismiyah. Al-baytu masjidun. Kalau dibuang menjadi apa? Menjadi al-baytu masjidun. Rumah itu adalah masjid. Ya. Demikian ja'alah. Ini maknanya sama ja'alah. Nah sekarang ini fi'il it apa? A'ta. Nah a'ta serta fi'il lainnya yaitu manaha. Ya. Masih ada fi'il lagi. Ya. Fi'ilnya apa? A'ta. Kemudian manaha. Maknanya sama ini. Yaitu apa? Memberi. Manaha. Makanya min hadirasi ya. Itu beasiswa. Karena itu pemberian. Pemberian. Min hadirasi ya. Nah. Itu beasiswa. Daripada kata manaha. Memberi. Nah ini menasabkan dua maf'ul. Cuma kedua maf'ulnya bukan berasal mubtada dan khabar. Artinya kalau fi'il dan fa'il dibuang, maka maf'ul pertama, maf'ul kedua itu bukan kalimat sempurna atau bukan dia jumlah ismiyah. Contoh, ya. Contoh, saya telah memberi a'taitu. Fi'il fa'il a'taitu al-walada hadiyatan. Nah, al-walada maf'ul pertama, hadiyatan maf'ul kedua. A'taitul walada hadiyatan. Saya telah memberi anak itu hadiah. Sebuah hadiah. Iya. Hadiah. Nah, ini maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Kalau dibuang a'taitu fi'il fa'ilnya seperti ini dhanna dibuang, maka apakah bisa dikatakan jadi ismiyah? Kita kembalikan umpamanya kan al-waladu hadiyatun. Jadi al-waladu hadiyatun. Anak itu adalah hadiah. Enggak mungkin. Dan itu bukan kalimat yang bisa dipahami. Nah, maka itu apa? Kalimat a'ta atau fi'il a'ta dan juga manaha. Itu menafsirkan dua maf'ul. Kedua maf'ulnya bukan berasal mubtada khabar. Bukan berasal mubtada khabar. Mudah saja untuk diketahui. Setelah kita bikin kalimat, buang fi'il fa'ilnya. Nah, jadikan maf'ul kedua marfu'. Kedua maf'ul pertama marfu, kedua maf'ul kedua maf'ul kedua marfu, maf'ul pertama marfu, maf'ul kedua marfu. Apakah dia jadi kalimat sempurna? Kalau enggak jadi kalimat sempurna, berarti dia bukan berasal mubtada khabar. Nah ini a'ta manaha, ini fi'ilnya. Kita ambil contoh lain. Misal akhar. Manahat. Manahat al-jami'ah al-islamiyah. Jami'ah islamiyah. Iya. Itu di Madinah. Manahat al-jami'ah al-islamiyah. Jadi jami'ah islamiyah memberikan. Telah memberikan. Siapa diberikan? At-talib. Ya. Seorang siswa. At-talib al-Indonesia. Atau Indonesia. At-talib al-Indonesia. Indonesia. Apa yang diberikan? Minhatan. Minhah. Dirasiyah. Nah, manah ini agak kalimat agak panjang sedikit ya, agak panjang sedikit. Ya perlu kita membuat kalimat. Ya. Ya. Tapi ketika bikin kalimat harus sesuai dengan kaidahnya. Manahat ini fi'il membutuhkan dua maf'ul, menasukkan dua maf'ul. Mana fa'il al-jami'ah, ini fa'il. Makanya fi'il ni fi'il madhi, maka pakai ta ta'nis. Kerana fa'ilnya mu'annas. Al-jami'ah, al-islamiyah, ini na'at. Nah, na'at. Perhatikan, Islam itu bukan kata sifat. Islam itu masdar. Aslama yusmi islaman. Itu masdar. Maka itu ketika dijadikan kata sifat, kasih ya. Namanya ya'un nisbah. Ya nisbah. Tasydid. Kemudian masuk ta marbutah. Kenapa? Karena ini mu'annas, maka na'at pun menjadi mu'annas. Nah, ini menjadi na'at atau kata sifat. Jadi sifat dia. Menjelaskan tentang jami'ah. Jami'ah yang mana? Jami'ah al-islamiyah. Nah, kemudian al-jami'ah al-islamiyah telah memberikan ask. Apa yang diberikan dan siapa yang diberikan? Nah, ini at-talib, inilah maf'ul yang pertama. Maf'ul bih. Maf'ulun bih awal pertama. Al-Indonesia au Indonesi, ini adalah na'at. Na'at untuk kata talib. Ya, menjelaskan, talib mahasiswa, mahasiswa apa? Mahasiswa yang mana? Mahasiswa Indonesia. At-talib, perhatikan Indonesia itu juga bukan kata sifat. Ketika kita menjadikan kata sifat, jadi masukkan ya'un nisbah. Ya'un nisbah. Nah, namanya ya'un nisbah. Jadi cara membuatnya adalah Indonesia, karena itu ada isim berakhir ya' dan alif, dibuang ya' dan alif. Itu dibuang ya' dan alif. Nanti ada apa? Kaidah khusus ya. Ya. Itu dibuang ya' dan alif, kemudian masukkan ya'un nisbah. Bertasydid. Jadilah al-Indonesia. Kenapa enggak kasih ta marbutah? Karena man'utnya ma' mudzakkar, maka ini mudzakkar. Kalau seandainya ini muannas, at-talibata, tentu al ini apa? Al-Indonesiyata, mahasiswi. Ini mahasiswa. Taib, kemudian at-talibat Indonesia, apa yang diberikan? Minhatan. Nah, ini minhatan, inilah maf'ul yang kedua. Maf'ul bih as-sani. Maf'ul bih sani. Maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih yang kedua. Dirasiyah, ini adalah na'at. Perhatikan, kenapa pakai ya'un nisbah? Karena dirasa itu bukan kata sifat, itu masdar, isim maknan, darasa yadursu, darsan wa dirasatan. Itu apa? Masdar. Makanya ketika jadi na'at, maka masukkan ya'un nisbah. Karena ada tamarbutahnya, dirasa, dibuang tamarbutah, masukkan ya'un nisbah. Kemudian kasih tamarbutah ini adalah ta sebagai tanda mu'annas. Karena ini mu'annas, maka ini mu'annas. Dirasiyatan. Nah, ini kita lihat maf'ul pertama, at-talibul andonisi minhatan dirasiyatan. Nah, coba dibuang ininya. Ini. Coba kita baca ini. Bisakah ini jadi jumlah ismiyah? Maf'ulkan dia, at-talibul andonisi minhatun dirasiyatun. Mahasiswa Indonesia adalah beasiswa. Kan tak mungkin. Nah, inilah fi'il manaha serta a'ta. Ini tidak apa arti media menasabkan dua maf'ul, akan tapi kedua maf'ul itu bukanlah jumlah ismiyah atau bukan mubtada dan khabar asalnya. Masih ada fi'il lain selain apa a'ta, yaitu kasa wa albasa. Kasa wa albasa bermakna mengenakan. Albasa, kalau labisa memakai, kalau albasa memakaikan. Nah, berarti ada yang dipakaikan, ada sesuatu yang dipakaikan. Itu albasa. Albasa. Kalau labisa itu menasabkan satu maf'ul. Nah, ini. Kalau labisa ini menasabkan maf'ul. Contoh, kita bikin kalimat. Labisal waladu al-qamisa. Anak itu telah memakai pakaian, telah memakai baju. Labisal waladu al-qamisa. Anak itu telah memakai baju. Labisal waladu al-hidha'a. Anak itu telah memakai sepatu. Al-hidha'a. Nah, ini maf'ul cuma. Satu maf'ul. Ini objek. Sedangkan albasa masuk pada timbangan af'ala sebagai yang pernah saya jelaskan. Salah satu apa faedah pola af'ala, wazan af'ala ini menjadikan fi'il lazim menjadi mutaaddi. Itu di antara pertama, menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il mutaaddi. Kharaja, akhraja. Kharaja, keluar. Akhraja, mengeluarkan. Berarti ada yang dikeluarkan. Berarti itu objek. Ya, maf'ul bih. Nah, tapi kalau fi'il sulasinya, yang terdiri pada tiga hurufnya, fi'il apa? Fi'il yang ada objeknya, seperti labisa. Nah, labisa. Masuk timbangan af'ala, jadi albasa, maka dia menjadi dua objek. Menjadi dua objek. Nah. Contoh. Alima, mengetahui. Ini satu objek. Alimtul mas'alata. Alimtul mas'alata. Alimtul mas'alata. Tapi kalau masuk timbang a'lama, nah, maka dia butuh dua objek. A'lamani. Nah. A'lama, memberitahukan. A'lamani. Atau a'lama Zaidun akhahu. A'lama Zaidun akhahu. Ini belum sempurna. Zaid itu memberitahukan kepada saudaranya. Apa yang diberitahukan? Al-mas'alata. Persoalan. Nah, berarti ini apa? Maf'ul pertama. Berarti ini maf'ul yang kedua. Nah, maf'ul kedua. Nah, ini juga termasuk fi'il yang kedua maf'ulnya bukan kedua mutada khabar. Kalau dibuang ini, apakah akhuhu al-mas'alatu, saudaranya adalah masalah? Bukan. Nah, itu kalimat enggak bisa dipahami. Nah, ini fokus pada tadi ini adalah al-basa, fi'il sulasinya labisa, masuk timbangan af'ala yang sudah kita pelajari, di antara faedahnya adalah kalau dia fi'il sulasinya fi'il lazim seperti kharaja, dakhala, maka dia akan menjadi fi'il muta'addi, menjadi ada maf'ulnya seperti adkhala, memasukkan, akhraja, mengeluarkan. Tapi kalau fi'ilnya memang dia ada objeknya, labisa memakai, ada objeknya, masuk timbangan ini, maka dia butuh dua objek. Butuh dua objek. Kita bikin kalimatnya. Albasa. Albasal abu. Ayat itu memakaikan. Siapa yang dipakaikan? Apa yang dipakaikan? Albasal abu bin tahu. Ayah itu memakaikan anak perempuannya. Apa yang dipakaikan? Al-jilbaba. Jilbab. Jadi anak itu, apa, ayah itu telah memakaikan anak perempuannya atau mengenakan anak perempuannya akan jilbab. Ya. Nah, ini maf'ul pertamanya. Ini maf'ul pertama. Ini maf'ul yang kedua. Ini maf'ul kedua. Fi'ilnya al-basal abu. Nah, fi'il fa'il. Ini fa'il. Kalau dibuang ini, apakah sama seperti ini? Sama seperti yang tadi sudah kita jelaskan, dhanna beserta saudaranya. Ya. Apakah ini berasal mutada khabar? Apakah bisa kita katakan bintuhu al-jilbabu? Anak perempuannya adalah jilbab. Tentu tidak. Dan itu enggak bisa dipahami dalam bahasanya. Bahasa yang salah. Maka itu, ini fi'il termasuk bagian apa? Seperti manaha, a'ta, albasa, wa kasa juga. Kasa sama bimakna kasa. Nah, ini kasa. Memakaikan. Maka pakaian kiswah. Ya, berasal dari kata kasa. Kiswah itu adalah yang selimutnya untuk Ka'bah. Atau yang menutup Ka'bah. Dikatakan kiswah. Laksana pakaian. Ya, Ka'bah, kiswah. Itu khusus untuk Ka'bah, kiswah. Nah, ini apa? Kembali tadi adalah fi'il yang menasabkan dua maf'ul, yang mana maf'ul pertama, maf'ul kedua bukanlah berasal mubtada khabar. Baik, ini kita lihat ya di sini. Nah, nanti kita minta kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk bisa membaca instruksi ini serta contoh-contoh yang ada di bawah ini. Baik, fadal saya Ihsan ya. Jazakumullah khairan atas mukadimah dan penghantar dari kaidah atau pembahasan yang akan kita berikan kesempatan kepada para pendengar untuk mencoba dari latihan yang ke-8, yaitu satu kalimat fi'il yang memansubkan dua maf'ul. Silakan di halaman 147 latihan yang ke-8. contoh-contoh dari kalimat tersebut sudah diberikan, dijelaskan secara terperinci di papan tulis bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin memiliki sebuah kalimat contoh dari fi'il yang memaf'ul, masukkan dua maf'ul, dia dua objek, silahkan. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Dan yang tersebutkan di dalam kalimat ini a'ta, ya, silahkan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah di Solo, ya Um. Ya. Masya Allah, dalam keadaan sehat ya Ummu. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fik, tetap semangat. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallah. Taib, tafadhal ya Ummu Abdillah. Iqra'i as-samin. As-samin. Yang sibuk atau maf'ulah ini. Atau itu hamidan kitaban. Iya. Terjemahnya? Yang menasabkan atau ada dua maf'ul. Yang menasabkan ada nomor gimana itu? Coba. Coba terjemahan yang tepat lah ya. Atau menasabkan dua maf'ul. Ah, itu dia. Jadi yang sibuk atau fi'il atau ya, menasabkan dua maf'ul. Apa itu hamidan kitaban? Ya. Ini contoh ya. Aqaitu hamidan kitaban. Aku memberi hamid kitaban. Ya. Kitab. Kitab. Sebuah kitab ya. Sebuah atau kitab. Satu kitab. Ya. Maf'ul pertama itu lihat itu hamidan itu maf'ul yang pertama. Awal, ya, al-maf'ul sani kitaban. Ya. Nah ini hamidan kitaban itu bukanlah jumlah ismiyah. Makanya kalau dibuang a'ta itu jadi hamidun kitabun, tidak mungkin. Ya. Tidak dikatakan hamidun kitabun. Si hamid adalah sebuah kitab. Jadi jelas sekali, jadi a'ta ini menasabkan dua maf'ul, cuma dua maf'ulnya bukanlah berasal mubtada khabar. Berbeda dengan dhanna tadi. Dhanna, coba kita coba bikin kata dhanna, perbandingkan. Saya mengira si Hamid seorang pedagang atau seorang dokter, gimana? Ya nanti Hamidan. Iya. Tajiran, ya. Zanantu hamidan tajiran. Zanantu hamidan tabiban. Nah itu polanya sama ya. Akan tetapi kalau dibuang zanantunya, maka kalimat yang maf'ul awal, maf'ul tsani akan menjadi jumlah ismiyah. Jadi apa? Hamidun tajirun, hamidun tabibun. Si Hamid seorang pedagang, si Hamid seorang dokter. Nah itu kalimat sempurna sudah. Nah itu jumlah ismiyah. Nah ini untuk dhanna ya. Menasabkan dua maf'ul, kedua maf'ulnya berasal mubtada khabar. Lanjutkan. Man a'taqal kitabah. Nah, man a'taqal kitabah. Ya, man a'taqal kitabah. Mana maf'ul pertamanya? Maf'ul pertama al-kaf itu sudah di garis bawah itu. Kaf itu dhamir ya, dhamir. Iya, kaf. Iya. Maf'ul tsaninya al-kitaba. Maf'ul tsani. Fi'ilnya a'ta. Perhatikan penulisan a'ta tidaklah memakai alif apa? Alif bengkok, alif maksura ya. Kenapa? Karena di depannya dhamir. Berbeda kalau di depannya bukan dhamir. Kalau bukan dhamir, penulisannya alif maksura. Alif maksura. Paham ini? Oh iya, Ustaz. Paham? Iya, Ustaz, insyaallah. Iya. Contoh, man a'ta Muhammadan al-kitaba. Ini perlu juga mengetahui penulisannya. Ini penting juga penulisan. Ya. Kan a'ta itu kan di akhirnya alif maksura. Itu alif maksura. Itu ini tulisannya a'ta. Jadi, man a'taka. Ya. Tim bertanya, kenapa enggak Ustaz tulis begini alifnya? Nah, ini karena di depannya dhamir. Depannya dhamir, apakah dhamir kaf, man a'tahu, man a'tahum, man a'ta, man a'ta, man a'tani, man a'tani. Kan depannya ya, yaitu dhamir. Maka penulisan pakai alif. Man a'takal kitaba. Tapi kalau depannya bukan dhamir, umpamanya man. Penulisan. Man a'ta akhaka al-kitaba. Nah, siapa yang telah memberi saudaramu, saudaramu akan kitab. Siapa yang telah memberikan apa kitab kepada saudaramu. Nah, itu terjemahannya. Ya. Baik, perhatikan penulisannya ini begini. Kalau ini begini tulisannya. Karena ini isim zahir, ini isim dhamir. Ini perlu diketahui dengan sebab baiknya. Baik, jadi man a'takal kitaba. Kemudian apa jawabnya? A'tanihi al-mudiru. Nah, jawabnya a'tanihi. A'tanihil mudiru. Perhatikan. A'tanihil mudiru. Ini jawabnya. Karena pertanyaan kamu kan? Kamu. Ifan di atasnya. Ya. Man a'takal kitabah. Biar enggak bingung nanti, kita hapus bawahnya nih. Ya. Man a'takal kitaba? Jawabnya a'tani. Ini pakai apa? Pakai nun, namanya nun wiqayah. Kena maf'ulnya ya mutakallim. Kalau sudah ya mutakallim maf'ulnya, maka fi'ilnya harus dimasuki nun wiqayah. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il amar. Enggak bisa langsung. A'tai, enggak bisa langsung. Man a'takal kitab, a'tanihi. Nah, kenapa pakai ha? Nah, kena dia butuh dua objek. A'tanihi. Hinya ha ini kemana mana? Ha ini kepada al-kitab. A'tanihil mudiru. Kenapa mudiru marfu? Fa'il. Fa'il. Betul. Fa'il. Fa'il dari mana? Dari a'ta. A'tani. A'tain. Ini fa'ilnya. Berarti ini fa'il. Iya. Iya. Betul. Itu fa'il. Coba, coba i'rab ini. Kita coba i'rab sedikit ya untuk mengulang supaya tidak lupa. Gimana? Silakan. Man. Isim istiham. Jaid. Jangan menjawabnya jangan seperti bertanya. Man. Isim istiham. Ismu istifhamin. Iya. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Iya, betul. Karena isim sama itu adalah mabni, bukan mu'rab. Mabni ala sukun. Terus? Atau? Eh. Fi'il. Ini jumlah apa ini? Jumlah. Apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ismiyah, ismiyah. Dari mana tahu ismiyah? Man, ada. Nah itu berarti i'rabnya belum sempurna tadi. Ya, man ini ada isim letak di awal, ya kan? Kemudian fi'ilnya a'taka itu sudah sempurna kalimat itu, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya pertama, ada maf'ul kedua, ya kan? Nah, maka man ini berarti apa? Ini maf'ul pertama. Maf'ul bi awal. Ini kitaba. Maf'ul. Maf'ul bi sanin. Atau maf'ul sanin. Maf'ul kedua. Ya. Nah ini Berarti apa? Sudah sempurna ini. Ada fa'ilnya nanti, ada fa'il di situ, ada maf'ul pertama, ada maf'ul kedua. Berarti man-nya apa? Ini apa? Mubtada di sini. Nah, coba ulang kembali. Man ismu ismu istifhamin mabniyun ala sukun. Terus mubtada'un. Enggak bisa langsung. Karena dia mabni. Bagaimana kalau dia mabni i'rabnya? Cara i'rab kalau di mabni bagaimana? I'rabnya mahal ya. I'rabnya mahal. Mahal. Ya, fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Tada'un. Iya, jadi man ismu istifhamin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Baik, sampai situ dulu ya. Iya, tapi nanti kita beri kesempatan yang lain untuk melanjutkan i'rab ini sampai sana ya. Baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Mu Abdillah yang telah ikut bergabung dan alhamdulillah telah memberikan jawaban dan juga membaca dari latihan yang ke-8 ini. Barakallahu fik. Jazakallahu khair sekali lagi, dan kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di belakang Mu Abdillah di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga dalam latihan yang ke-8 ya, terkait dengan kalimat a'ta yang memansubkan dua maf'ul ya. Silakan kami berikan kesempatan kembali di belakang Mu Abdillah. Kami angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdurrahman? Iya. Nah, ahlan Ummu. Di Padang ya Ummu ya? Iya. Baik. Baik. Naam, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Man aqtal kitab itu. Iya, naam, sahih. Di Ummu. Iya, i'rab, lanjutkan i'rabnya. Aqtal itu. Iya. Man dari mula awal, boleh dari awal. Man a'takal kitaba? Man ismul istifham. Iya. Mabaniun ala sukun. Iya. Fi mahalli raf'in. Iya. Mubtada'un, betul. Terus a'ta. Iya. Fi'lun madiyun. Nah, fi'lun madin, bukan madiyun ya. Itu ya dibuang kena siqal. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Ya, madin itu na'at ya. Ya, bukan majrur, itu marfu. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Ya. Mabniyun ala sukun. Ala sukun. Di mana sukunnya? Ya. Di di mana sukunnya? Di huruf apa sukunnya? Ini alif. Di alif. Ya, kan? Adakah fi'il madhi yang belum ada kata imbuhan di akhir? Kalau kaf itu kan objek, bukan kata imbuhan ya. Kaf itu objek. Maksud saya kata imbuhan seperti a'taitu, itu berarti sudah ada imbuhan, itu dhamir ta. Iya. Atau waw a'tau, kan gitu kan? Iya. Nah, ini kan fiilnya masih apa? Fiil asli. Ya. Belum ada imbuhan di akhir ya, belum ada imbuhan di akhir. Cuma imbuhan di awal ya. Berarti fathah. Nah, berarti dia fathah. Ingat tuh, seperti fataha, kataba, jalasa. Semua fiil. Cuma di sini huruf akhirnya huruf illat. Huruf illat itu alif, maka fathahnya apa? Tidak bisa dinampakkan. Makanya fathah muqaddara. Bukan berarti sukun, enggak ada sukun. Fi'il madhi tidak ada sukun kecuali bersambung dengan ta'ul fa'il. A'taitu, a'taituma, a'taitum, a'taita, a'taiti. Ah, itu baru sukun. Atau bersambung dengan nun niswa, a'taina. Atau na dalat raja ba'at fa'ilin a'tayna katabna. Nah, itu sukun. Ada tiga tempat fi'il bersukun. Bersama dengan ta'ul fa'il, kemudian bersama dengan nun niswa, katabna, dan bersama dengan na dalatu ala jamatil fa'ilin, itu nahnu. Nah, katabna. Nah, itu bersukun. Kalau tidak ada bersambung, itu fathah. Kataba, jalasa, ya, istaghfara, yang tidak ada imbuhan di akhir, ya. Istaghfara. Nah, itu fathahnya nyata, karena huruf sahih. Tapi di sini, fiilnya apa? Fiilnya mu'tal, seperti da'a. Ada alif kan? Da'a. Nah, itu fathah muqaddarah alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Li'annahu fi'lun mu'tal alifi. Mu'tal akhir al-alifi. Berarti ini mabni ala fathah. Iya, man fathah al-muqaddara. Sama saja dia i'rab isim, isim apa? Isim manqus ya, isim afans, isim maksur ya. Ketika mansub kan? Sama, ra'aitu Mustafa. Mustafa ada fi'lun madin, apa? Mustafa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nisfi fathatun muqaddaratun ala al-alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur li'annahu isim maksur. Nah, kalau ini bukan isim maksur. Namanya apa? Fi'lun mu'tal akhir al-alifi. Al-alifi. Nama beda, tapi ilatnya sama. Itu apa? Sama-sama apa? Tidak bisa dinampakkan harakatnya kena alif. Iya. Ulang kembali. Ataka. Fi'lun madin. Ataka fi'lun madin. Iya. Mabaniun ala fathah. Nah, al-fathah. Al-al. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. At-ta'adzur. Li'annahu. Fi'lun mu'tal. Fi'lun mu'tallun akhir. Al-alifi. Mu'tallun akhir al-alifi. Naam. Alifi. Taib. Terus. Kaf. Jangan masuk kaf dulu. Berurut dong. Fi'il. Setelah fi'il apa? Fa'iluhu. Fa'il. Ya, itu dia. Wa fa'iluhu. Domirin mustatirun. Ya. Takdiruhu. Takdiruhu. Huwa. Huwa kembali ke mana? Man. Man. Ya, betul. Kembali kepada man. Ya. Terus. Al-kaf. Iya. Domirun munfasilun mabani. Kenapa domir munfasil? Apa sih maksud munfasil? Itu. Oh, ini kena kaf enggak bersama dengan alif ya. Bukan itu maksud ya. Domir munfasil dengan muttasil itu maksud adalah domir muttasil adalah domir yang tidak bisa berdiri sendiri. Oh. Nah. Enggak bisa. Ini kaf itu enggak bisa berdiri sendiri dia. Iya. Maka dia apa? Maka dia bersama dengan fi'il ya. Atau istilah lain, dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa diawali dengannya kalimat. Enggak bisa diawali dengan kalimat. Bisa enggak ka? Ka talibun. Kan enggak bisa kan? Ka talibun. Di mana anta talib? Ka talibun, kamu itu seorang mahasiswa. Kan enggak bisa. Berarti kaf itu adalah dikatakan dhamir muttasil. Jadi baik penulisannya bersambung atau tak bersambung, sama saja dia dhamir muttasil. Jadi muttasil itu bukan maksudnya penulisannya bersambung. Kalau enggak bersambung bukan dhamir muttasil, bukan itu maksudnya. Jadi dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Paham ini? Paham. Iya, itu dia. Hu kan? Hu. Bisa enggak di awal? Hu? Hu tilmidun. Kan enggak bisa kan? Mesti huwa. Nah, huwa baru dhamir munfasil, letaknya di awal. Dia berdiri sendiri. Huwa enggak. Iya. Tidak perlu kalimat kata lain. Dia apa? Bisa berdiri sendiri. Huwa talib, ya kan? Nah, itu dikatakan dhamir muttasil. Jadi ya, kaf itu dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Mabniun. Mabni kan? Mabniun ala ala al-fath. Ala al-fathah. Kalau baca ka, berarti al-fathah. Kalau baca ki, berarti al-kasri. Mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin mafu'ulun bih. Awal. maf'ulun bih awal atau maf'ul awal. Kalau mau disingkat, enggak usah pakai bih-nya. Maf'ul awal, karena sudah maklum sudah. Oh, maf'ul awal. Iya. Al-kitab. Iya. Maf'ulun tsanin. Maf'ulun tsanin, langsung gitu, Ustaz. Iya, maf'ulun tsanin. Iya. Maf'ulun tsanin. Tsanin. Mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Iya. Terus selesai? Wa wa jumlah itu. Iya, betul. Wal jumlatu. Wal jumlatu minal fi'li. Minal fi'li wa fa'ilihi. Wa fa'ilihi wa maf'ulaihi. Wa maf'ulaihi. Dua maf'ul kan? Terus? Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Betul, khabarul mubtada fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi itu khabar mubtada, itu khabar man. Jadi man itu subjek atau mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya ataakal kitaba. Itulah khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Iya, masyaallah. Baik. Diulangi lagi Ustaz, berarti al-jumlah. Iya. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulaihi. Karena dua kan? Waihi. Nah, wa maf'ulaihi fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Khabarul mubtada'i. Iya. Kalau mau singkat, wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'. Ya, wal jumlatul fi'liyah. Ya. Baik, masyaallah. Ahsant, barakallahu fik. Wa fik jazakumullah khairan. Kepada Mu Abdul Rahman. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair kepada Mu Abdul Rahman di Padang, ya. Telah menyampaikan jawaban dan juga mencoba untuk mengi'rab ya kalimat-kalimat yang kita simak bersama dalam kalimat satu fi'il memaf'ulkan dua mansub ya. Taip. Ada beberapa kalimat tadi disebutkan, satu sampelnya juga ada manaha, a'ta. Iya. Ada jumlah tertentu atau memang bagaimana Ustaz? Iya, memang banyak. Ada maksudnya apa? Fi'il yang menasabkan maf'ul itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok ya. Baik. Iya, pertama dikatakan fi'il apa? Yaitu fi'il al-yakin ya. Ya, fi'il yakin itu alima. Baik. Ya. Yang kedua fi'il rujahan. Mana fi'il rujahan itu? Rujahan itu dhanna ya. Iya. Belum sampai pada yakin, ya. Sangkaan keras, sangkaan apa kuat? Dhanna, iya. Kemudian yang ketiga adalah fi'il tahwil, yaitu ja'ala, ittakhadha. Ini ketiga fi'il ini ya, menasabkan dua maf'ul, yang mana kedua maf'ul itu adalah berasal mubtada dan khabar. Nah, yang tidak menasabkan, yang tidak apa berasal mubtada khabar adalah a'ta, manaha, albasa, kasa. Ya, kalau mau dibagi dua ya, ditinjau daripada berasal mubtada khabar dibagi dua. Ya. Itu apa? Yang menasabkan dua maf'ul itu bagi dua. Yang pertama, kedua maf'ulnya berasal mubtada khabar. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua maf'ulnya bukan berasal mubtada khabar. Ya. Kemudian yang berasal mubtada khabar tadi, fi'ilnya ada tiga macam. Ya. Ada namanya fi'il yakin. Rujahan. Ya. Yang kedua fi'il rujahan, itu dhanna. Nah. Kalau yakin itu alima. Ya. Kemudian apa? Yang ketiga fi'il tahwil, itu merubah ya. Menjadikan itu ja'ala ittakhadha. Nah, untuk lebih apa luasnya, silakan antum merujuk kepada kitab Nahwu. Di situ dijelaskan semuanya. Baik, masyaallah, diulang kembali dan disebutkan tadi kaidah yang tentu harus kita pahami bersama terkait dengan fi'il yang mansubkan dua maf'ul. Kita berikan kesempatan kembali, silakan masih ada waktu di line telepon 0218236543. Silakan bagi pendengar yang ingin mencoba atau bertanya, kami berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Akh Surya. Di Kelapa Nunggal ya. Iya. Baik. Insyaallah ahlan wa sahlan ya. Ahlan. Baik, masih menyimak ya? Masih menyimak. Alhamdulillah. Coba lanjutkan itu. Jawabnya apa? Atanihil. Atani abi. Enggak itu tuh. Apa? Itu yang sudah ditulis antum tusyaid tilfas amla? Ana usaid tilfas. Baik, coba itu atau di kitab itu. Man atakal kitab? Atanihil mudi. Atanihil mudiru. Mudiru. Iya. Nah, ini mana maf'ul pertamanya? Maf'ul pertamanya ya mutakal adomir ya. Iya, itu domir ya, itu ya mutakallim ya, setelah nun, nun wiqaya. Maf'ul kedua? Alha. Alha, domir ya, kembali pada Alkitab. Fa'ilnya? Al-mudiru. Timbul pertanyaan ya, kenapa fa'ilnya letak di akhir? Biasakan fi'il fa'il ya, fi'il fa'il. Nah, kemudian maf'ulnya, baik maf'ul pertama atau satu maf'ul atau dua maf'ul. Ya. Nah, di sini fa'ilnya di akhir. Karena maf'ulnya berbentuk isim domir. Oh iya, karena maf'ulnya dalam bentuk apa? Isim domir. Yang kedua? Fa'ilnya berbentuk isim dhahir. Iya, sedangkan fa'ilnya isim dhahir itu mudir. Tapi kalau fa'ilnya isim domir juga, nah, kembali pada pertama tadi. Man a'taka. Nah, di situ fi'il, kemudian fa'il, wa, baru kafnya maf'ul, itu maf'ul bi. Yaitu susunan, ya seperti biasa, fi'il, fa'il, maf'ul bi. Kalau di sini, fa'ilnya ada bentuk isim zahir, maka diletakkan di akhir. Ya, ya contohnya, a'taituka, kan? A'taitukal kitabah. Fa'ilnya tu, karena sama-sama dhamir. Tu fa'il, maka urutannya fi'il, fa'il. A'taitu. Fi'il dan tunya fa'il. Baru kafnya maf'ul. Pertama, kitabah maf'ul yang kedua. Itu berurut ya. Tapi kalau di sini, a'tanihil kit mudiru. Nah. Atau a'takal a'takal mudirul kitabah. A'takal mudirul kitabah. Nah. Kalau kita buat. Iya. Kalimat ya. Bukan jawaban ya. Ya, kita buat a'ta a'takal mudiru al-kitabah. Nah, ini mudir. Nah, ini fa'il ini. Ini fa'il. Seharusnya fa'il itu di sini. Setelah fi'il kan? Fa'il. Baru kaf, tapi kena fa'ilnya apa? Dhamirnya maf'ulnya dhamir muttasil, fa'ilnya apa? Isim zahir, maka diakhirkan fa'ilnya. Nah, ini fa'ilnya diletakkan setelah maf'ul yang pertama. Ini maf'ul pertama. Ini maf'ul yang kedua. Iya. Letakkan situ. Antara maf'ul pertama maf'ul kedua. A'takal mudirul kitabah. Jadi mudir, direktur telah memberikan kamu kitab. Iya. Bukan letak di akhir sekali enggak? Enggak letak akhir. Kenapa? Karena maf'ul keduanya isim zahir. Bukan dhamir. Kalau dhamir seperti tadi, letakkan di akhir. Tadi apa? A'tani. Nah, ini tadi. Ini perlu mengetahui susunannya. Jadi jawabannya, a'tani. Ya. A'tanihil mudiru. Ini mudirnya letakkan di akhir dia. Kenapa? Karena ini dhamir, maf'ul keduanya pertama. Hanya maf'ul yang kedua sama-sama bentuk dhamir. Maka didulukan dia. Diakhirkan ini. Jadi enggak bisa a'tanil a'tani al-mudiru hu. Atau iyahu. A'tani al-mudiru iyahu. Nah, itu bahasa lemah. Kenapa lemah? Iyahu itu dhamir munfasil. Selagi bisa digunakan dhamir muttasil, seperti hu, gunakan. Nah, maka a'tani, a'tani. Saya kasih contoh yang salah tadi ya, yang salah. Ya. Letakkan seperti di sini tengah-tengah. Ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. A'tani. A'tani al-mudiru. Allahu akbar. A'tani mudiru iyahu. Iyahu maksudnya kitab kan? Iyahu. Ini dhamir mufasil. Ini bahasa enggak benar, lemah, dhaifah. Kenapa? Kenapa harus pakai dhamir munfasil padahal masih bisa dhamir mutasil? Ini dia. Makanya gunakan dhamir muttasil. Makanya dulu kan dia atanihil mudiru, maka fa'ilnya diakhirkan. Sementara ini yang dhamir hanya kaf. Maf'ul kedua isim zahir, bukan dhamir seperti ini. Maka fa'ilnya dudukan dia. A'takal mudirul kitabah. Jangan dibaca a'takal kitabal mudiru. A'takal kitabal mudiru. Mudirnya di akhir. Itu bahasa tidak bagus. Jadi dudukan dia sesuai dengan susunan apa fi'il, maf'ul. Kena maf'ulnya dhamir. Langsung pada fa'il. Kena maf'ul keduanya isim zahir. A'takal mudirul kitabah. Taib, iya. Taib, coba i'rab kan? Tafadhal, Suryana. Surya, ya? Akh Surya. Iya. A'tanihil mudiru. Gimana i'rabnya? A'tanihil mudiru. Iya. A'to, ilun ma'abil, mabniun ala fathi. Iya. Mana fathahnya? Mabniun ala fathi al-muqaddarati. Mena'amin zuhuriha at-ta'adzur. Iya. Yannahu fi'il mutalahir alif. Alifi, na'am. An-nun, nun wiqayah. Iya, nun wiqayah. Al-ya'u mabni ala kasri, la mahallalah min i'rab, ya. Enggak ada kedudukan, enggak ada jabatan kata di situ. Terus al-ya'u. Al-ya'u dhamirun muttasilun. Iya. Atau al-ya'u ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Sukun. Terus fi mahalli nasbin. Iya. Maf'ul awal. Iya, sahih. Al-ha. Iya. Umirun muttasilun. Mabniun ala al-kasri. Kasri. A'tanihi, iya. Fi mahali nasbin maf'ul sani. Maf'ul sani, iya. Al-mudiru. Iya. Fa'ilun fa'ilun marfu'un wa'alaman surafahi domatun zahiratun fi akhiri lianahu simufad. Nah, betul. Masya Allah. Ahsanta. Barakallah fiqh. Yeah. Fiqh, barakallah. Ustaz. Iya. Yeah. Mau tanya, kalau teori-teori yang barusan Ustaz berikan itu di kitab Nahwu apa ya Ustaz? Hampir semua kitab Nahwu ada. Ya. Nahwu ada. Jumumiyah Syekh Utsaimin ada nggak Ustaz? Ada, ada. Ada. Iya. Yeah. Dua makhluk. Iya, yeah, ada. Matan Jurumiyah, semua persekatan, semua kitab Nahwu itu apa disebutkan, dijelaskan. Ya. Ya. Jazakallah. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, mudahnya kalau yang apa pernah belajar di Lipia atau mungkin tanya kepada anak Lipia, ya. Iya. Itu kitab silsilah. Nah, kitab silsilah. Iya. Bagian kitab nahunya, kitab nahu, ya, itu bisa dilihat di jilid yang terakhir, jilid rabi, ya, jilid rabi itu ada pembahasan, ya, maf'ul menasabkan dua maf'ul, ya. Itu sebagai ilmu dasar penting itu. Nah. Ya. Baik. Jazakumullah khair, dan demikian jazakumullah khair Pak Akhsur, ya, di Kelapa Nunggal. Ya, barakallahu fiik, dan alhamdulillah juga telah bisa menjawab dan mengi'rabkan. Kita berikan kesempatan kembali mungkin satu penelpon terakhir di kesempatan malam ini bagi Anda yang ingin berinteraksi dan juga mencoba kemampuan dasar dari ilmu nahwu terkait dengan fi'il yang memansubkan dua maf'ul. Kami berikan kesempatan kembali. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dari Sulawesi Barat ini. Dari Sulawesi Masya Barat. Allah. Mas Aman, Ma. Dengan siapa, akhi, namanya? Dengan Mita. Mita, baik, silakan. Ahlan wa sahlan, ya akhil karim. Ahlan dik. Ustaz, saya tanya dulu bagaimana cara mendapatkan ini buku ini. Oh ya, ya nanti mungkin bisa disampaikan ya, nanti. Ya, di akhir. Lewat. Taib. Bisa kemudian mungkin saya mencoba. Iya, ada ingin mau baca atau gimana? Itu saja? Boleh, boleh, boleh. Taib. Antum melihat TV? Televisi, ya. Taib, taib. Coba baca selanjutnya itu. Yang rekan berapa? Itu selanjutnya ta'am. Iya. Nah itu kelihatan enggak ya? Terlihat ta'amal. Atau? Hah? Ta'amal. Iya betul, ta'amal. Iya, ta'amal al-misal. Coba diwasalkan, diwasalkan bacaannya. Iya. Disambung bacaannya. Ta'amalil misal. Jayid, ta'amalil misala. Coba di, saya minta diharapkan ke semuanya karena kita belajar grammar nahu ya. Coba dibaca ya. Semuanya sampai huruf akhirnya diharakatkan supaya ya. Terlihat ya. Ta'amalil misala. Iya. Summa ajib. Jayid. Anil as'ilatil atiya. Nah, bariskan, bariskan. Anil as'ilatil atiyati. Jayid. Ala gharrihi. Gharrihi. Gharrihi. Iya. Ma makna gharrihi ustaz? Seperti. Gharrihi ay seperti. Misal, ha itu kembali pada misal ya. Ta'ammalil misala. Jadi ha itu kembali pada al-misal. Ala ghirarihi seperti misal. Iya. Wa ayyin al-maf'ulain. Wa diwasalkan. Wa ayyin. Wa ayyinil. Ya. Wa ayyinil maf'ulaini. Maf'ulain. Coba itu terjemahkan bagaimana? Perhatikan contoh. Iya, betul. Kemudian jawab iya. Pertanyaan pertanyaan berikut iya. Sesuai contoh. Contoh, iya. Sesuai contoh. Benar, dia kasih contoh nomor pertama itu contoh. Nomor pertama itu contoh. Jawablah seperti iya. Yang dicontohkan. Iya, oke, okay, oke. Okay. Iya. Wa ayin, jelaskan. Iya. Atau tentukan. Ya, tentukan kedua maf'ulnya. Kedua maf'ul, ya. Tentukan atau tetapkan kedua maf'ulnya. Iya, oke, okay, oke. Okay. Iya. Coba lihat contohnya. Rakam wahid. Man a'taka al-kitabah. Iya. Al-jawab. Al-jawab. A'tanihi. Naam. A'tanihi. A'tanihi. Abi. Abi. Nah. Abi. Fa'ilnya sudah ada dalam kurung ya. Abi. Abi. Ya. Abi. Apa artinya itu? Abi, bapakku. Ayahku, ya. Coba terjemahkan. Man atakal kitab. Siapa yang memberimu buku? Iya, betul. Kitab. Siap. Betul. Iya. Terus? Saya diberi bapakku. Iya. Atanihi abi. Iya, saya iya. Diberi. Jadi bapak. Kalau terjemahannya, kalau terjemah jangan diterjemah secara letterlak ya, karena belum tentu sesuai dengan grammar bahasa kita. Jadi kalau mentranslate, terjemahkan apa sesuai dengan bahasa translate-nya, sepanjang tidak merubah makna bahasa asli. Ya, karena terkadang bahasa Arab itu kadang-kadang tidak sesuai susunan bahasa kita kan. Iya. Yes. Nah, coba kalau bahasa Indonesianya apa itu? A'tanihi abihi. Ya. Buku itu saya diberi buku oleh bapakku, begitu. Jadi siapa yang memberi kamu kitab? Ya, ayahku yang memberiku kitab, kan gitu. Ayahku yang memberinya. Ayah kalau mau yang memberi. Memberinya, kan gitu. Ayahku yes. Yang memberinya. Nya itu kepada ya, kepada kitab. Terkadang diulang kata kitabnya, enggak pakainya. Ayahku yang memberi aku kitab, ya kan itu. Iya. Ayahku yang memberi aku kitab. Iya. Ya ini, jadi lagi-lagi translate, silakan mentranslate ya, tentu yang paham bahasa Indonesia baik ya. Iya. Iya, bahasa Indonesia baik. Saya bahasa Indonesianya kurang baik bahasa Indonesianya. Ya, ini kembali yang saya hanya bisa mengajarkan tata bahasa Arab ya. Iya. Terima kasih banyak. Baik. Dah coba rakam tadi nomor 2. Man apa sa'ata? Iya, sa'ata. Siapa yang memberimu satu jam? Jam ya. Jadi siapa yang memberimu jam? Khali. No. Apa itu Khali? Apa Khali? Pamanku. Paman. Iya. Paman ini sebelah ibu ya. Kalau paman itu Khal sebelah ibu. Kalau sebelah ayah Amun. Ya. Iya. Paham? Jadi kalau sepihak bapak, istilahnya ammun. Baik abang bapak atau adik ayah yang laki-laki dikatakan ammun. Kalau sebelah ibu, pihak ibu dikatakan khalun. Baik abang ibu atau adik ibu, khalun. Iya. Jawabnya apa? A'taniha. Kenapa ha? Kenapa pakai ha? A'taniha, ha. Kenapa enggak atanihi tadi? As-sa' mu'annas. Ahsanta, Masya Allah. Ya. Ahsanta. Nah ini berarti antum sudah menguasai grammar nahwu ini. Sudah pernah belajar ya? Iya, lihat-lihat di TV juga ini. Oh, TV juga. Sering biasa juga baca-baca buku. Oh iya, baguslah. Iya, betul. Betul, jadi ataniha. Iya. Ya, ataniha abi. Khali. Iya. Apa artinya? Coba terjemahkan. Siapa yang memberimu jam? Jam, iya. Apa tadi? Saya diberi oleh pamanku. Pamanku, iya. Jam diberi. Nah, ini jam itu diberikan. Terkadang enggak disebutkan lagi ya bahasa Indonesia karena sudah maklum disebutkan di awal. Ya, terjemahannya. Jadi bisa apa? Saya diberi oleh pamanku. Atau pamanku yang beri. Yang mengasih aku jam. Ya. Tapi Masya Allah. Tapi ahsan, tabarakallah fik ya. Iya, Ustaz dulu, saya tanya dulu. Iya, silakan. Apa tadi artinya itu tadi, at-ta'azzur? Ta'azzur itu uzur, arti uzur. Ya, kita coba di sisi bahasanya. Uzur itu kan tidak bisa... Uzur itu nggak bisa berbuat apa-apa kan, uzur orang sakit, uzur kan? Oh, tidak bisa diucapkan. Nah, itu dia maksud di sini adalah tidak bisa diucapkan dan tidak bisa dinampakkan. Ya. Jadi sama seperti Musa, Musa itu di akhir alif kan? Nah, Musa talibun, Musa itu mubtada, hukum mubtada kan marfu. Di mana tanda rafa' dhammah di situ? Tidak bisa. Di akhir kan, alif kan? Iya. Nah, tapi nggak bisa dinampakkan, dituturkan pun tak bisa. Ditulis pun tak bisa dhammah itu, maka dikatakan ta'adzur, udzur. Ya. Jadi ulama itu mengambil istilah itu tepat sebetulnya, ya. Memakai istilah itu ada udzur. Satu lagi Ustaz. Iya, tafadhol. Bisa lagi Ustaz, satu ya, lagi. Tafadhol, ya. Saya juga biasa lihat di TV juga maf'ulun bi. Apa bedanya kalau ditambahi bi dengan tidak Ustaz? Al maf'ulun bi. Maf'ul bi. Misalnya? Iya. Kemudian apa? Maf'ul bih itu kan objek ya. Awal. Iya. Itu sebetulnya sama saja maf'ul bih awal atau maf'ul itu hanya singkatan saja. Oh, begitu. Untuk disingkatkan ya, maf'ul awal karena sudah maklum. Maf'ul awal itu maf'ul bih awal. Iya, kasih. Itu hanya apa untuk memudahkan. Sama saja. Nah, sama itu. Ya. Itu tadi masalah buku Ustaz. Oh iya, insyaallah akan disampaikan. Itu saja, Mita. Iya. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Para kalafik, kita sampaikan bahwa untuk demikian juga yang bertanya melalui pesan singkat. Yeah. Dan kami sampaikan berulang-ulang di setiap penghujung kajian bahwa untuk pembahasan buku ini di Durusul Lughah jilid 1 dan jilid 2 serta jilid 3 sudah kami tempatkan di website ya, di roja.com. Silakan Anda bisa mengunduh atau mendownload di website radioroja.com. Di situ sudah tersedia jilid 1, jilid 2 dan jilid 3-nya. Demikian, barakallahu fik. Dan jazakallahu khair akhmita, barakallahu fik. Fadhil. Dan taib alhamdulillah yang kita kaji malam ini, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dicerna dengan sebaik-baiknya. Insyaallah berkedepan kita lanjutkan latihan ini. Nanti juga saya akan minta kepada antum untuk sebagai tatbik ya, untuk membuat kalimat dari kata a'ta. Ya, silakan dari sekarang dipersiapkan antum bikin apa? Kalimat yang sempurna, nanti kita akan koreksi ya. Koreksi apakah benar. Ya, kalau benar alhamdulillah, kalau salah di mana kesalahannya dari sisi grammarnya. Ya, karena kita namanya belajar ya. Iya, belajar harus demikian, sering banyak melatih diri. Taib, demikian saja. Jazakallahu khairan jazaa atas perhatian antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.